hadis ini karena berikutnya akan disebutkan sebuah kisah berkaitan dengan cuka ini. Qala hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn Ala qala hadatsana Abu Bakar ibn Ayyash an Thabit Abi Hamzah al-Thumali an Sya'bi an Ummi Hani radhiyallahu anha. Hadis ini diceritakan oleh Ummu Hani, seorang sahabiyah. Qalat, beliau bercerita di mana Ummu Hani ini adalah sepupunya Rasulullah SAW. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita pernah suatu hari Nabi SAW berkunjung mendatangi Ummu Hani. Faqala ainnaki syai'un. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kamu punya sesuatu? Subhanallah. Ini bukan karena tidak sopan datang ke rumah orang kemudian apa? Minta sesuatu. Tapi ya, satu karena keadaan, yang kedua karena kedekatan Rasulullah SAW dengan apa? Para sahabatnya, khususnya ini juga masih apa? Sepupunya. Putri dari pamannya, berarti kan sepupunya. Fakultu, maka aku mengatakan, yaitu Ummu Hanif mengatakan, menjawab, la, illa hubzun yabizun, yabisun, wa khallun. Tidak, aku tidak punya sesuatu. Kecuali ada roti kering dan cuka. Pak, seperti yang sudah kita sampaikan, inilah keadaan rata-rata para sahabat di awal Islam dulu dengan segala keterbatasannya, kesederhanaannya. Faqala hati, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, bawa ke sini. Ma afqara baitun min udmin fihi khallun. Ma afqara, tidaklah dikatakan fakir. Baitun, sebuah rumah. Min udmin fihi khallun. Kalau di rumah itu ada lauk berupa cuka. Nah, cuka di sini juga wallah alam tentunya bukan cuka masak begitu ya, sebagian menerangkan. Dan ini bentuk Nabi SAW menghormati tuan rumah. Seperti sudah kita sebutkan sebelumnya. Untuk apa? Menyenangkan orang yang sudah menghidangkan sesuatu. Maka kalimat, kata-kata itu bisa apa? Menenteramkan suasana, menghidupkan suasana ketika kita memilih berkata-kata yang baik. Kemudian hadis-hadis berikutnya membicarakan tentang makanan kesukaan Rasulullah SAW yang lain. Dan ini juga menunjukkan apa? Rasulullah SAW sebagai manusia biasa menyukai sesuatu, gitu ya. Baik dalam hal pakaian, makanan, قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرح عن مرح الهمداني عن أبي موسى العشعري رضي الله عنه. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ani Nabi SAW. Dari Nabi SAW qala, beliau bersabda, fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'ir at-ta'am. Keutamaannya Aisyah itu atas seluruh wanita itu seperti keutamaannya tharid atas seluruh makanan. Maka kalau kita lihat hadis ini, ada dua sisi yang bisa kita bicarakan. Yang pertama, keutamaan Ummul Mukminin Aisyah. Yang dalam hadis-hadis lain, ketika Rasulullah ditanya tentang siapa istri beliau yang beliau paling cintai, adalah Aisyah. Yang diilustrasikan dalam hadis ini tentang keutamaannya. Itu dia adalah wanita yang paling utama di antara wanita-wanita yang lain. Kemudian beliau gambarkan, dan ini sisi kedua, tentang makanan yang beliau suka, yang beliau utamakan, yaitu tharid. Dalam terjemah mungkin akan diterjemahkan apa? Bubur, begitu ya. Sebagian terjemah menerjemahkan dengan kata bubur. Apa itu tharid? Tharid adalah roti yang disuwir-suwir gitu ya, dipotong-potong, kemudian diberi kuah. Entah kuah itu biasanya ada dagingnya atau tidak, sehingga menjadi lembek. Ya, bahasa mudahnya apa? Kemudian dikatakan bubur. Maka ini adalah di antara makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya alasan logisnya apa? Kemudahan dalam memakannya. Kita tahu tadi di antara yang tersedia waktu itu roti yang keras, roti gandum yang kasar. Maka kalau dia sudah bertemu dengan kuah menjadi lembut, menjadi lebih empuk, maka lebih mudah untuk dimakan. Sehingga itu yang membuat Rasulullah SAW menyukainya. Apalagi kalau kuahnya ada dagingnya. Kemudian hadis berikutnya adalah riwayat yang lain dalam pembahasan yang sama. Qala hadatsana Ali ibn Hujr, qala hadatsana Ismail ibn Ja'far, قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول sahabat Anas bin Malik mengatakan قال الرسول صلى الله عليه وسلم telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita itu seperti keutamaan apa? Tharid. Bubur roti tadi atas seluruh makanan. Kemudian berbicara tentang kebiasaan atau sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah berkaitan makan dan wudu. Meskipun nanti setelah bab ini akan dibicarakan secara tersendiri. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap berwudu setelah makan? Maka sangat penting nanti bab itu untuk dicermati mana-mana yang Rasulullah SAW itu makan, afan wudu setelah makan, dan mana-mana yang tidak. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad. An Suhail ibn Abi Salih. An Abihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawri aqittin. Abu Hurairah bercerita bahwasannya beliau melihat Rasulullah SAW berwudu setelah makan apa? Aqit. Aqit itu mungkin sebagian mengatakan keju, gitu ya. Tapi keju bukan keju yang lembut itu, tapi seperti susu dikeringkan, jadi keras begitu ya. Nah kemudian itu dicuil makannya. Atau mungkin ini jenis di antara jenis-jenis keju, gitu ya. Yaitu susu yang dikeringkan. Masya Allah, Magetan cukup dingin pagi ini. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Rasulullah apa berwudu setelah makan susu kering tadi. Thumma ra'ahu akala min katifi syatin. Thumma salla wa lam yatawadda. Kemudian dia juga pernah melihat Rasulullah makan dari apa? Katif, bahu, pundaknya kambing. Ya, ini mungkin maksudnya apa? Sambilnya juga. Kemudian salat dan tidak berwudu. Nah, kalau kita cermati begitu ya. Ini makan susu kering berwudu, makan kambing malah enggak wudu. Maka ternyata para ulama menerangkan apa maksud wudu di sini. Dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah bahwa kalimat wudu di sini ada kalimat yang lughawi dan ada yang kalimat syar'i. Cerita pertama ketika Rasulullah SAW berwudu setelah makan susu kering tadi, itu maksudnya apa? Wudu secara lughawi, membasuh tangannya, cuci tangan. Sedangkan yang dimaksudkan dalam kisah yang kedua ketika Rasulullah makan daging kambing tadi, maka yang dimaksudkan wudu syar'i, yaitu wudu untuk salat. Maka hadis kedua tidak menafikan bahwa Rasulullah setelah makan juga cuci tangan. Tapi menegaskan bahwa Rasulullah setelah makan kambing tidak berwudu karena beliau masih memiliki wudu yang sebelumnya. Dan ini menunjukkan apa? bahwa memperbarui wudhu setiap kali sholat itu perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Wa'il ibn Dawud an ibnihi wa huwa Bakar ibn Wa'il. Nah, ini sesuatu yang jarang terjadi dalam sebuah sanad, walaupun dalam apa ya, ungkapan Jawa ada istilah apa, kebo nusu gudel. Kan harusnya gudel yang nusu kebo gitu ya. Maka subhanallah, kadang terjadi seperti ini. Apa itu? Bapaknya meriwayatkan dari anaknya. Dan hari ini seharusnya apa, kita tidak malu ketika kemudian kita menyekolahkan anak kita di sekolah Islam, di pondok. Mereka pulang sudah bisa bahasa Arab, sudah lebih pintar tajwidnya. Ya, gunakan kesempatan seperti ini, misalnya ketika apa, anak-anak di rumah, dan ini melatih mental mereka. Ayo sini Bapak Ibu, ajari apa, apa itu fi'il, fa'il, maf'ul. Tidak mengapa, ya. Karena orang baru akan menjadi seorang yang berilmu, dikatakan oleh sebagian, kalau apa, dia mau mengambil dari yang lebih tinggi darinya. Mau belajar dengan yang sesama, setara dengan dirinya, dan belajar dari yang lebih rendah darinya. Lebih rendah bisa jadi rendah umurnya, tapi lebih apa, banyak ilmunya. Maka di sini Wa'il ibn Dawud meriwayatkan dari putranya, yaitu Bakr ibn Wa'il ibn Dawud an Az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan, awlama Rasulullah sallam ala Safiyyata bitamrin wasawiq. Awlama, itu berwalimah Rasulullah sallam atas istrinya Safiyyah, di mana Safiyyah asalnya apa, rampasan perang. Dia seorang Yahudiyah yang sukunya kalah dalam peperangan, kemudian dibawa sebagai apa, rampasan perang. Kemudian apa, dinikahi oleh Rasulullah dengan mahar apa, maharnya dimerdekakan. Maka kalau sedang viral gitu ya, tentang mahar sepasang sendal jepit gitu ya, ini subhanallah, semoga menjadi keberkahan pernikahan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa wanita yang berbarakah adalah yang paling mudah apa, maharnya. Maka Rasulullah SAW waktu itu memberikan mahar dengan memerdekakan Safiyyah. Yang para ulama menjelaskan ini sebagaimana kisah lain, ada seorang sahabat menikah maharnya apa, Al-Quran. Maksud dari memerdekakan Al-Quran di situ ada nilainya, karena budak itu dijual bernilai. Maka dengan dimerdekakan dia tidak lagi boleh di perjual belikan. Maka memerdekakan itu ada nilainya secara ekonomis. Sebagaimana kalau seorang budak ingin memerdekakan dirinya, dia bisa apa? Melakukan kredit kepada tuannya, mengkredit dirinya sendiri. Maka kemerdekaan itu ada nilainya. Sebagaimana Al-Quran tadi, maksudnya apa? Mengajarkan Al-Quran. Maka sekecil apapun nilai dari suatu mahar itu bisa menjadi mahar. Apalagi seperti di sini memerdekakan budak itu tentunya nilainya juga besar. Nah, ternyata Rasulullah SAW ketika berwalimah atas pernikahannya dengan Ummul Mukminin Safiyyah radhiyallahu anha, apa jamuannya? Kurma dan gandum. Atau dalam riwayat yang lain, maksudnya adalah apa? Al-haish. Al-haish, gitu ya. Afan. Nah, sebagian mungkin sudah pernah mencicipi, gitu ya. Apa itu haish? Haish itu ya gandum dicampur dengan kurma. Kalau kita ya gandum atau terigu dicampur dengan gula jadinya dodol gitu ya, jadinya jenang. Maka haish itu ya gandum kasar campur dengan kurma diaduk jadi satu gitu ya, dioleni. Nah, itu disebut haish. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis mungkin sebagian pernah mendengar apa itu aulim walau bisyah. Adakanlah walimah, berwalimahlah meskipun hanya dengan seekor domba. Maka itu bukan batas minimal. Itu ya. Seorang mengadakan walimah harus dengan apa? Minimal dengan domba tidak. Apa yang ada sudah? Kalau adanya cuma apa, pecel, pesen nasi pecel apa, 100 bungkus, 50 bungkus yang diundang apa, tetangga kanan kiri, beli air mineral berarti apa, satu dus, dua dus, kemudian sudah undang kanan kiri, sah nggak walimahnya? Sah. Dan walimah perkara yang wajib. Gitu ya. Karena apa? Untuk i'lam. Untuk memberitahukan bahwa seorang sudah menikah. Sehingga tidak terjadi fitnah. Itu kok tiba-tiba gandeng perempuan. Perempuan itu tiba-tiba digandeng laki-laki. Maka subhanallah syariat itu mudah. Sayang sebagian orang itu mempersulit diri sendiri, gengsi gitu ya. Wah, kalau enggak di gedung, wah kalau enggak semua orang diundang, kalau ya susah sendiri. Maka walimahlah dengan kemampuan yang ada. Dan ini yang mungkin masih belum menikah karena masih mikir ini. Gitu ya. Nanti sewa gedungnya berapa, cateringnya berapa, seragamnya berapa. Nah, ini nggak nikah-nikah nanti, gitu ya. Maka lihat Rasulullah SAW berwalimah dengan apa? Kurma dan gandum tadi. Kemudian hadis berikutnya. قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi Faidah itu pelayannya Ubaidillah. Ubaidillah sendiri pelayannya Rasulullah. قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي سلمى رضي الله عنها بercerita bahwa Hasan ibn Ali wabna Abbas dan Abdullah ibn Abbas wabna Ja'far dan Abdullah ibn Ja'far ini di antara para sahabat apa junior yang ditinggal oleh Rasulullah. Rasulullah meninggal, mereka masih dalam apa usia remaja atau bahkan anak-anak. Nah, mereka bertiga suatu hari apa atauha mendatangi Salma ini, seorang sahabiah yang pernah atau kadangkala memasakkan Rasulullah SAW sehingga tahu makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Maka tiga orang sahabat yang masih muda dulunya mendatangi sahabiah ini kemudian mengatakan faqalu laha isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah SAW wa yuhsinu aklahu. Mereka bertiga ingin mengetahui lebih dalam, lebih jauh tentang Rasulullah SAW. Di antara yang mereka ingin tahu apa, apa yang dulu dimakan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, buatkanlah untuk kami makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW dan memang baik untuk dimakan. Apa jawabnya sahabiah Salma? Beliau kemudian mengatakan, la tastahihi al-yawma. Kita katakan sebelumnya bahwa kehidupan para sahabat semakin hari semakin membaik, gitu ya. Apalagi sepeninggal Rasulullah dengan apa semakin luasnya negeri Islam. Maka kondisi sudah tidak sama lagi. Kalau istilah bapak dulu, gitu ya, rahimahullah. Kalau pas makan enak, nah, ini zaman merdeka, gitu ya. Jadi kalau pas makan apa sederhana, gitu ya, berarti zaman penjajahan, gitu ya. Maka kondisi para sahabat demikian sudah lebih baik, apalagi saya katakan tadi sepeninggal Rasulullah. Sehingga ketika para sahabat muda ini datang kepada tukang masaknya Rasulullah atau yang pernah masak untuk Rasulullah SAW, ingin apa dulu yang dimakan oleh Rasulullah? Apa jawabnya? Kalian tidak akan suka apa yang dulu oleh Rasulullah makan hari ini. Ini makanan dulu itu nggak akan kalian sukai hari ini. Beda levelnya, gitu ya. Qala bala isna'ihi lana. Kemudian ada yang berkata di antara para pemuda tadi, tentu tolong buatkanlah makanan itu untuk kami. Sudah, bahasa lain mungkin apa, kami akan makan itu. Qala faqamat. Kemudian diceritakan, maka bangkitlah sahabiah Salma tadi, fa'akhadat syai'an min sya'irin. Maka mengambil sedikit dari apa? Syair, gandum kualitas kasar. Fatahanathu, kemudian ditumbuk. Thumma ja'alathu fi qidrin. Kemudian tumbukan gandum kualitas kasar tadi dimasukkan ke panci. Wasabbat 'alaihi syai'an min zaitin. Kemudian apa dituangkan padanya sedikit dari minyak zaitun. ودقت الفلفل والتوابل. Kemudian ditumbukkan cabai dan rempah-rempah. Faqarrabat ilaihim. Kemudian dihidangkan mereka. Subhanallah. Jadi ya. Saya bilang gandum, kasih minyak, kasih rempah-rempah dan cabai. Sudah. Afan. Ya. Yeah. Jadi itu yang dimakan oleh Rasulullah SAW dulu. Dan beliau sudah cukup dengan yang seperti itu, dengan mengatakan apa? Ini makanan kesukaannya. Maka hari ini kalau kita kemudian makan yang lebih dari itu, kemudian kita masih protes, masih ngersulo, masih merasa kurang. Subhanallah. Di mana rasa syukur kita, gitu ya? Di mana kemudian sahabiah Salma mengatakan faqalat hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallam wa yuhsinu aklahu. Inilah yang disukai oleh Rasulullah sallam. Dan apa? Bagus untuk dimakan. Kemudian kisah lain tentang apa? Balik kepada daging. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala hadatsana Abu Ahmad. Qala hadatsana Sufyan anil Aswad ibn Qais. An-Nubayh al-Anazi. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala. Sahabat Jabir ibn Abdullah bercerita. أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة. Mendatangi kami Nabi SAW di rumah kami, maka kami pun menyembelihkan untuknya apa? Domba. Nah, ini bagaimana prakteknya para sahabat dalam apa? Ikramu al-dhaif, dalam memuliakan tamu. Ya. Kota Madinah itu tentunya tidak begitu luas zaman itu. Sampai sekitar 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, ya kota Madinah itu apa? Cuman sebesar Masjid Nabawi itu. Maka ini bukan tempat yang jauh bertamu. Tapi apa suguhannya? Dipotongkan kambing. Ini bagaimana para sahabat mempraktekkan apa sabda Nabi SAW. Faqala, maka Nabi SAW ketika tahu bahwa apa disugui kambing, beliau mengatakan ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Seakan mereka ini tahu, keluarga ini tahu bahwa kami ini menyukai apa? Daging. Maka ini kalimat lagi-lagi apa? Menghibur tuan rumah. Seakan tuan rumah ini dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga tahu kesukaannya. Maka subhanallah, ketika kita bertamu, gitu ya, maka kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat hiburan, itu yang harus terlontar dari mulut kita. Sehingga apa? Menggembirakan tuan rumahnya. Wa fil hadithi qissatun, dan dalam hadis ini ada kisahnya. Syekh Abdul Razak kemudian menambahkan kisah itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari riwayat Imam Ahmad. Di mana kisahnya adalah awalnya Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW untuk minta bantuan dalam masalah hutang yang dimiliki oleh bapaknya Jabir Ibn Abdullah. Qala faqala atikum. Maka Nabi SAW menjawab, apa? Ya sudah, nanti aku akan datangi kalian. Jadi datangnya Rasulullah itu memang awalnya karena apa? Ada masalah yang diungkapkan sahabat Jabir kepada Nabi SAW. Faraja'tu. Maka Jabir kemudian pulang setelah menyampaikan hajatnya tadi. Dan berpesan kepada istrinya, kalau nanti Rasulullah SAW datang, kamu jangan ikut bicara, jangan minta apapun. Karena ada problem penting, yaitu masalah apa? Hutang tadi. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang, disembelihkan dalam riwayat ini, dajin, dan dajin itu apa? Cempe, anak kambing. Tentunya ini daging yang paling empuk gitu ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan itu tadi, ka'annakum araftum hubban al-lahma. Wah, sekarang seakan kalian itu ngerti sekali tentang kesukaan kami terhadap daging. Lagi-lagi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di beberapa keterangan beliau, bahwa bukan kemudian ya seperti kesukaan kita hari ini. Nah, kalau sudah suka sesuatu, kemanapun dikejar. Nah, sebagian orang gitu ya, apa istilahnya, wisata kuliner. Wah, di sana ada makanan ini dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kesukaan Rasulullah SAW, ya kesukaan normalnya manusia, menyukai sesuatu makanan gitu ya. Kemudian ditambahkan cerita di sini bahwa kemudian istrinya Jabir berkata kepada Rasulullah, doakan kami dan suamiku, doakan aku dan suamiku. Maka kemudian Rasulullah mendoakan mereka. Mengetahui hal itu, Jabir menegur istrinya. Bukankah tadi sudah tak larang gitu ya? Gak usah ngomong apa-apa, gak usah minta apa-apa. Tapi di sini menunjukkan cerdasnya istrinya Jabir radhiyallahu anha. Di mana kemudian dia mengatakan apa? Apa pendapatmu? Tara Rasulullah SAW kana yadkhulu alaina wa la yad'ulana. Apa pendapatmu? Rasulullah SAW datang ke tempat kita, ke rumah kita, terus gak minta didoakan. Kok rugi banget gitu ya. Rasulullah sudah sampai sini, kita gak minta didoakan. Dan ini dalil bolehnya minta didoakan oleh siapa? Orang yang saleh, yang masih hidup, yang hadir. Jadi bukannya kita apa? Anti tawasul. Tapi bertawasullah kepada yang pertama apa? Orang itu memang benar-benar saleh. Jangan kemudian ada sebagian berkeyakinan tentang yang penampilannya nyeleneh gitu ya. Malah dianggap wali. Ini pada sebagian daerah, pada sebagian orang ada keyakinan seperti ini. Yang kedua, orang itu masih hidup. Karena setelah Rasulullah meninggal tidak ada para sahabat. Kemudian mendatangi makamnya minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Andai kan ada riwayat-riwayat itu, saya yakin riwayatnya apa? Palsu. Kemudian apa? Orangnya hadir. Jangan kemudian fotonya yang dipasang di rumah. Kemudian apa? Berkeyakinan dengan foto ini doa-doa saya akan lebih kabul. Nah, ini tentunya yang kita maksudkan dilarang. Bukan tawasul yang dilarang, tapi tata cara yang tidak ditunjukkan syariat itu yang terlarang. Allah Ta'ala alam, ini yang kita bisa bacakan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.